Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada kesempatan ini kita telah sampai pada ayat 260 dari surat Al-Baqarah jilid 2 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, saya telah meyakininya, akan tetapi akar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala masih mengkisahkan tentang topik yang sama, yaitu membangkitkan orang yang telah mati. Kalau sebelumnya menceritakan tentang kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana dia bisa berdebat dengan raja, kuasa Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian pada ayat 259, Allah sendiri telah berkuasa menghidupkan Uzair dan keledai yang telah lama selesai 100 tahun lamanya mati kemudian hidup kembali. Maka di ayat 260 ini Allah memberi jangka waktu yang pendek bagaimana empat ekor jenis burung yang dicincang kemudian dapat dipanggil oleh Ibrahim dan mereka pun datang dalam bentuk yang utuh sebagaimana sebelum disembelih dan dicincang itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memulai ayat 260 ini dengan firman-Nya, wa'iz, dan ingatlah. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kuasa sekali lagi kepada Nabi Ibrahim, setelah sebelumnya kepada Uzair dan sebelumnya lagi 258 kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, bagaimana Allah dapat memperlihatkan proses menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berkata, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim berkata, saya percaya bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Tetapi hatiku ingin damai dan tentram. Perkataan ini sering digunakan oleh kaum orientalis dan orang-orang yang meragukan Islam bahwa Nabi Ibrahim pernah ragu. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak ragu. Nabi Ibrahim hanya ingin tahu proses. Dan ingin tahu proses bukan bukti meragukan. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi lebih jauh menggambarkan bagaimana gambaran ini supaya lebih sederhana diumpamakan dengan seseorang bertanya kepada kontraktor yang sangat handal tentang hasil karya dia dalam membangun sebuah gedung pencakar langit. Tentu pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada ahli konstruksi ini, kontraktor ahli ini, bukanlah pertanyaan yang menepis keahlian dia untuk membangun itu. tapi lebih bagaimana mahasiswa ini belajar untuk sampai kepada tingkat sang ahli tadi. Begitu jugalah Nabi Ibrahim ketika bertanya bagaimana proses untuk menghidupkan orang yang mati, bukanlah berarti Nabi Ibrahim meragukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih bersifat bagaimana cara prosesnya sehingga dia dapat menambah keyakinannya. Sudah yakin, bertambah yakin. Hal ini boleh dan dibenarkan. Maka dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Bukan berarti orang yang beriman sebelumnya tidak beriman dan disuruh beriman, tetapi orang yang beriman diminta untuk tetap beriman, minimal mempertahankan imannya, atau lebih lagi seperti yang diminta oleh Ibrahim, menambah kualitas dan kuantitas iman tersebut. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sambil melanjutkan kajian kita, di studio ada dua ustadz yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Ardiansa dan Ustadz Safiar. Nampaknya lebih baik kita gunakan waktu yang tersisa untuk dialog sambil menuntaskan kajian kita dengan waktu yang tersisa ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Memang menarik sekali kita masih membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi selalu keraguan di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Yeah. Tentu pertanyaan yang selalu dimunculkan di tengah-tengah masyarakat ini atau sebahagian orang yang mungkin tidak beriman kepada Al-Quran dan tentunya tidak menelaah isi kandungan Al-Quran, ini dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang kafir yang mengatakan bahwa inilah kehidupan dunia, yang setelah hidup kehidupan dunia ini kita tidak akan ada menjumpai lagi kehidupan akhirat. Iya. Dan kita jumpai juga ke pola kehidupan bangsa-bangsa kafir, baik itu di Eropa, di Amerika. Kita melihat mereka itu memang menghabiskan waktu di dunia ini seakan-akan tidak ada lagi kehidupan di akhirat nanti. Akhirat. Makanya kehidupan dunia ini bagi mereka adalah segala-galanya. Iya. Ya, kecintaan mereka terhadap dunia ini selalu berlebihan karena mereka meyakini tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari berbangkit. Tapi bagi orang yang beriman kepada adanya hari pembalasan dan adanya hari berbangkit, dia dengan mengetahui adanya kisah-kisah ini seperti kisah Uzair dan kisah Nabi Ibrahim ini, semakin mantap keimanan di dalam dirinya. Dan satu poin yang paling penting adalah dia semakin mempersiapkan dirinya. Jadi kalau kita melihat akhir ayat ini, ya, yang kita sedang bahas ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata Aziz dan Hakim. Dari dua sifatnya ini yang menunjukkan bahwa kelak ini ada perhitungan, ada pembalasan dari apa yang kamu lakukan di dunia. Begitu. Maka jangan pernah ragukan akhirat, jangan pernah ragukan adanya hari pembalasan, karena pasti ada hari pembalasan itu. Oleh karena itulah Allah menutupnya dengan kata-kata Aziz dan Hakim pada ayat ini, Ustaz. Ya, kalau sedikit saya menambahkan sebelum Ustaz Safir masuk. Jadi kalau pernyataan Ustaz Ardiansa tadi, dunia segala-galanya bagi kaum kafir, rupanya setelah dunia ini begitu terbuka, kita menyatakan bahwa dunia yang segala-galanya sangat kecil. Betul. Jadi kalaulah kita renungi bagaimana dunia ini dibandingkan luasnya cakrawala dunia ini secara umum, maka matahari yang begitu besar itu adalah bagikan bintang kecil di langit. Betul. Bayangkan, matahari itu adalah bintang kecil, satu gugusan Bima Sakti yang di bumi mengitari itu adalah bagaikan bintang. Kalaulah mataharinya bagaikan bintang, buminya mau sekecil mana lagi? Kalaulah buminya ada sekecil itu, sekecil debu, kita ini sekarang berada di RRI. Di RRI ini bukan kita sendiri, masih banyak orang lain di RRI ini. Di Sumatera, di Medan. Medan pun bukan kita sendiri, lebih banyak lagi. Sumatera Utara, jangankan kalau kita lihat matahari dengan bumi dan Bima Sakti yang begitu luas, ketika kita di pesawat saja begitu landing, kadang-kadang Pulau Sumatera saking kan tingginya dia tak kelihatan. Begitu kecilnya lah Pulau Sumatera. Jadi kalaulah dunia ini menjadi orientasi yang sangat kecil ini, nampaknya orientasi itu perlu kita pertanyakan kembali. Jadi suatu kesalahan. Makanya benarlah hadis Nabi yang mengatakan bahwa dunia ini beserta nikmatnya dari awal sampai akhir tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk. Terkadang kita pikir masa sehelai sayap nyamuk, tapi cobalah lihat bahwa matahari itu kecilnya seperti bintang. Kalau matahari sekecil bintang, bagaimana bumi ini? Iya. Nah, inilah dia mungkin tambahan Ustaz Saber bisa melanjutkannya. Di sini saya hanya menambahkan sedikit apa dari jabaran Ustaz Ardiansa dengan Ustaz Arifin, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala bersifat wajibul wujud ya, Ustaz ya. Dia eksistensi ada, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wujudnya ada gitu. Akan tetapi karena kita seorang awam gitu ya. Karena kebiasaan, karena Tuhannya ini nggak nampak Ustaz gitu kali ya, untuk melakukan apa juga nggak mau gitu. Jadi di sini kita mengambil pengajaran bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang mati, kan diberikan contoh begini-begini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pengajaran bagi kita dari jabaran Ustaz Zainal dengan Ustaz Ardiansyah, bahwasannya manusia diciptakan yang lemah ini dengan buminya tadi, dengan gambaran yang disampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehelai sayap nyamuk. Ini manusia nggak ada apa-apanya gitu, sadar gitu kan, berarti harus sadar diri gitu. Yang Nabi Ibrahim punya kuasa hebat aja masih untuk sadar diri. Masih sadar diri dengan apa? Ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah memberikan kekuasaannya. Begitu juga kalau mau meyakini, jangan sebatas hanya perhitungan dunia saja. Akan tetapi yang setelah dunia juga itu yang harus kita lebih yakini. Iya, benar sekali itu Ustaz Safiar. Jadi memang ketika kita mengambil kata dasar dari dunia, dunia itu dekat. Dekat itu berarti terjangkau. Bisa juga dunia berasal dari yadni, dani, hina, berarti rendah, suatu yang jangkau. Dan ketika kita takbir sholat, kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti gambaran kita itu, kalau kita lihat cakrawala, bayangkan satu bintang itu adalah satu gugusan Bima Sakti, berapa banyak bintang itu, berarti bumi ini memang betul-betul tidak ada apa-apanya, betul penciptanya itu lebih besar dan maha besar, itu cocok sekali. Iya. Maka kalau kita lanjutkan di sini, fakhus arba'ata minat toiri, setelah kita mengakui kekuasaan Allah di ayat 259, maka 260 itu adalah suatu hal yang remeh, Allah menghidupkan yang mati. Alah, mudah sekali. Apa yang ada depan wahai Ibrahim? Ada 4 ekor jenis burung. Apa di sini? Ada bebek, ada gagak, ada ayam, ada merpati. Cincang-cincanglah itu semua. Penggalkan kepala bebek dengan kaki burung merpati, dengan sayapnya gagak, dengan apa? Badannya ayam. Satu tempat. Kemudian begitu tempat yang lain dipencar-pencar. Kemudian panggil. Nah, di sini disebutkan diletakkan di setiap gunung, ada 4 bukit di situ. Kalau nggak salah peristiwa ini terjadi di Mekah Mukarromah, ada Jabal Qubais, ada beberapa jabal di situ. Sumat uhunna yatina kasaya, panggillah niscaya akan datang secara berjalan. Di sini satu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, hakikat burung itu terbang, tetapi Allah menggunakan kata-kata sa'ya. Dan di situ juga lah, di Arab Saudi itulah nanti kita akan mengenal istilah sa'i, berjalan. Kenapa? Sebelum ada peristiwa ini, Allah telah menyebutkan bahwa sebenarnya binatang sebelumnya pun telah bersa'i. Nah, melakukan sa'i, bagaimana mereka patuh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang impossible bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sa'i ini, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan binatang yang lain. Tapi kalau terbang, boleh jadi itu nyisip. Ada burung dari mana bilang, oh itu udah burung yang kupenggal tadi katanya. Nah, tapi ketika itu jalan, panggil ayam, maka dari bukit sini kakinya datang, dari badan, dari bukit kedua badannya datang, dari bukit ketiga kepalanya datang, dari bukit keempat lehernya datang. Nah, begitu. Begitu juga burung merpati dan selanjutnya itik dan burung gagak. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan tidak ada yang harus diberat bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin saya ingin menyatakan terakhir ini Ustaz, mungkin bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kisah yang ada di dalam ayat 260 dan 258 yang sebelumnya itu, ini menegaskan bahwa gelar bagi Nabi Ibrahim sebagai ayah yang mengajarkan tentang tauhid ini sangat cocok gitu ya, dan menegaskan kepada kita betapa Nabi Ibrahim itu adalah ayah para anbiya untuk menjelaskan tentang tauhid ini, dan ini tidak dapat dipungkiri. Betapa juga di dalam Al-Qur'an kita mendengar atau membaca kisah tentang pertanyaan Nabi Ibrahim dan pencarian dia tentang Tuhan ya. Namun ini semuanya kalau saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang badihiyah, artinya sesuatu yang pasti akan ditanyakan oleh manusia itu sendiri. Benar. Oleh karena itu pertanyaan ini adalah pertanyaan manusia dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya telah menjawab. Ya. Artinya kalau hari ini manusia itu bertanya, maka ini sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Iya, benar sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak bersifat otoriter. Anda meragukan, Anda mungkin dalam proses keraguan, Allah menjawab keraguan Anda. Karena Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaan Allah itu Allah tunjukkan bahwa Allah itu sangat mampu. Dan lebih dari itu, kemampuannya tidak membuat dia bersifat otoriter. Walaupun itu mungkin dan itu bisa saja dilakukan, tapi dia adalah zat yang maha bijaksana. Maka di pagi hari ini ada baiknya kita sebagai manusia untuk tetap melakukan bijaksana dalam tindakan apapun, mencerminkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, adalah zat yang maha bijaksana. Terima kasih sekali Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Safian. Saya Jenal Arifin, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar atas pendengarannya, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Ilahi Rabbi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.